Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا يا ربنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك wa'inna ya Rabbana a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika na'udzubika ya Rabbana minaz zayg wa dhalali wa syirki wal bid'ati ba'id bainana wa bainaha kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma ya Rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al maut wa syahadata inda al maut wal jannata ba'da al maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu, perindu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang hadir di masjid ini atau para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, semoga seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membuka tentang keimanan, akidah, dan malam ini akan kami coba untuk menjelaskan sedikit demi sedikit, ringan saja, tentang akidah kita, yaitu akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati. Semuanya harus bisa mengingat bahwasanya kita ini tidak cukup mengaku diri kita seorang muslim, akan tapi harus seorang muslim ahli sunnati wal jama'ati. Di samping sebagai ahli sunnah wal jamaah, harus ada tambahnya yang ikut manhajnya Abil Hasan al-Ash'ari, sehingga ahli sunnah wal jamaah Ash'ariyah. Dan ciri akidah Ash'ariyah ini adalah di akhir zaman ini, maksudnya pada akhir atau di masyarakat kita biasa dengan menghafal sifat 20. Jangan lupa sifat 20 harus sudah bisa kita perdengarkan kembali ke telinga anak-anak kita. Adik-adik kita yang kecil pun harus sudah pandai menghafal sifat 20. Nanti akan kita lanjutkan tentang sifat-sifat yang lain. Sifat wajib yang harus kita yakini ada pada Nabi. Sekarang ada sifat 20. Coba diulang sebentar ya. Allah wujud kita maka mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ini sifat 20. Kemudian setelah itu nanti ada sifat wajib yang harus kita yakini bahwasanya itu ada pada Nabi. Sifat 20 dulu kita ringkas, karena ini bukan waktunya untuk mensyarahi panjang lebar. Allah wujud, harus kita meyakini Allah itu ada. Yang meyakini Allah tidak ada keluar dari iman. Dan meyakini adanya Allah ini sangat mudah. Karena apa? Fitrah manusia biasa mencari Tuhan. Kalau ibu bapak pergi ke manapun tempat, ke hutan belantara atau di kampung-kampung manapun, pasti ada yang dituhankan. Ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan rembulan, ada yang menuhankan pohon besar. Karena fitrahnya manusia mencari pelindung, mencari Tuhan. Sehingga umat dunia ini semua percaya adanya Tuhan. Kalau ada orang namanya ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, fitrahnya tidak sehat. Jadi semua mengakui Tuhan, cuma bedanya antara kita dengan mereka adalah mendapatkan petunjuk. Kalau kita, Tuhan kita adalah Allah, mereka mengakui Tuhan. Artinya kepercayaan akan adanya Tuhan ini mudah. Semua orang percaya akan adanya Tuhan. Cuman Tuhan mereka itu salah karena sesuai dengan hayalan-hayalan mereka. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, lihat, kita pertama meyakini adanya Tuhan sama dengan mereka meyakini akan adanya Tuhan. Para filosof pun demikian. Dalam dialog falsafahnya mereka sampai kepada keyakinan Tuhan itu ada. Karena pasti ada yang menciptakan semesta. Itulah Tuhan sang pencipta. Semuanya tidak bisa percaya kalau ternyata kursi ini enggak ada yang membuat. Semua orang berakal akan berkata bahwasanya kursi ada yang membuat, masjid ada yang membuat, pulpen ada yang membuat, pulpen kecil ada yang membuat, kursi ada yang membuat, masjid ada yang membuat. Kalau tiba-tiba ada yang berkata bahwasanya masjid raya, Masjid Agung Indramayu itu enggak ada yang membuat. Dia terjadi dengan sendirinya karena tiupan angin, terpaan angin dari arah sana melobangi ini dan sini, terutama tumpukan pasir yang dihembuskan sehingga menjadi gundukan begini. Itu gila pasti dia. Orang gila dia, enggak bisa dipercaya. Semua yakin bahasanya masjid ini ada yang membuat. Biarpun kita tidak pernah melihat siapa yang membuat. Karena kita masuk sini sudah terjadi begini. Nah, maka yang mengatakan masjid tidak ada yang membuat, dia gila. Baik, kita pulpen kecil saja kita enggak percaya kalau pulpen ini terjadi dengan sendirinya. Lalu kita katakan tidak ada yang membuat, enggak percaya orang berakal. Meja pun demikian, masjid semakin gede, apalagi semesta, dunia ini, matahari, bintang, kemintang, dan rembulan semuanya. Kalau ada orang yang mengatakan bahasanya itu tidak ada yang membuat, sama dengan meyakini ini tidak ada yang membuat, gila dia. Yang kecil saja orang tidak percaya kalau tidak ada yang membuat, bagaimana yang besar ini tidak ada yang membuat? Tentu ada yang membuat. Kemudian, lebih mudah lagi dalam meyakini akan adanya Allah, yang namanya bintang, rembulan, matahari itu sampai hari ini, biarpun kita pernah dengar cerita adanya manusia-manusia yang mengaku Tuhan kayak Fir'aun, Namrud dan yang lainnya, alhamdulillahnya itu mereka itu semua dari dulu tidak pernah ada. Dari orang-orang yang mengaku Tuhan itu enggak ada di antara mereka yang mengaku bahwasanya aku telah menciptakan matahari. Jadi Fir'aun itu enggak pernah berani ngomong kalau matahari aku yang menciptakannya, padahal dia mengaku Tuhan lah ya. Dia tidak berani mengatakan matahari aku menciptakannya. Tidak berani ngomong seperti itu. Jadi matahari ini bukan ciptaan Fir'aun dan yang lainnya. Tapi matahari dan rembulan bumi ini diciptakan oleh sang pencipta. Lalu sang pencipta ini, siapakah sang pencipta itu? Wah, macam-macam nanti yang beri nama. Ada yang mengatakan itu Brahmana, Brahma. Kemudian ada yang menciptakan, ada yang katanya Tuhan. Tuhan sesuai dengan keyakinan. Mereka meyakini adanya Tuhan, cuman mereka salah. Ada Tuhan sang pencipta, ada Tuhan sang penjaga, ada Tuhan perusak. Bahkan ada lagi yang mengatakan manusia tiba-tiba jadi Tuhan. Mau manusia dilahirkan kok jadi Tuhan, aneh. Maka perlu setelah kita meyakini akan adanya Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu yang harus kita fahami. Kalau kita tidak memahami sifat-sifat Tuhan, jangan-jangan diam-diam kita meyakini Tuhan kita adalah seperti yang diyakini oleh orang-orang yang sesat. Nggak bisa, harus ada sifat-sifat. Jadi Tuhan kita adalah Allah, dan nama Allah ini diambil dari wahyu, tidak ngarang. Jadi yang jelas orang pada meyakini akan adanya Tuhan, baru setelah itu ada wahyu memberi nama, wahyu memberitahu melalui para nabi nama Tuhan ini namanya Allah. Baik, Tuhan sang pencipta tentu ada sifat-sifatnya. Sifatnya diantaranya Allah wujud, setelah sifat ada wujud, kidam. Allah itu maha dahulu. Maha dahulu itu artinya apa? keberadaan Allah itu tidak ada permulaannya. Kalau selain Allah berpermulaan, bumi itu biarpun kita tidak tahu kapan mulainya, ada permulaannya. Dari tidak ada menjadi ada, itu permulaan wujudnya semesta. Kalau Allah adanya, Allah tidak berpermulaan. Maka Nabi Isa dilahirkan dari tiada menjadi ada, maka tidak pantas dia dari Tuhan. Akan tetapi dia adalah Nabi mulia, Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya. Api tidak mungkin jadi Tuhan. Api dari ada, dari tiada ditiup kemudian menyala menjadi ada dan besok mati. Itu api. Fir'aun tidak bisa jadi Tuhan, bukan Tuhan. Fir'aun pun mati sampai hari ini tidak ada. Maka Tuhan Allah adalah maha dahulu, tidak berpermulaan dari keberadaannya, kemudian wujud kita bako dan abadi. Tidak ada akhir kisahnya Tuhan itu. Allah abadi, tidak berpermulaan dan abadi. Bersama hancurnya semesta, Allah tetap ada. Jadi ini yang harus kita yakini, Allah maha dahulu dan Allah maha abadi. Dan selain Allah tidak ada yang abadi. Selain Allah semuanya bisa hancur. Semuanya kullu syai'in halikun illa wajah. Semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada pertanyaan kadang tentang surga dan neraka. Surga dan neraka adalah ciptaan Allah. Memang sebagai ciptaan Allah, ia bisa hancur, ia bisa berakhir. Akan tetapi yang harus diyakini bahwasanya surga dan neraka memang bisa hancur, akan tetapi surga dan neraka itu akan abadi karena diabadikan oleh Allah, bukan abadi dari zat-Nya. Maka keyakinan yang tersebar di akhir-akhir ini, ada yang berkata bahwasanya neraka itu nanti berakhir, selesai. Jadi orang disiksa pun berakhir, surga pun bakal berakhir. Itu adalah akidah yang salah. Yang benar adalah memang yang namanya surga dan neraka adalah ciptaan Allah, ia bisa berakhir karena dia makhluk, akan tetapi Allah menghendaki lain. Disebutkan dalam banyak dalam Al-Quran bahasanya surga dan neraka itu abadi, dan abadinya surga dan neraka itu bukan karena zatnya surga dan neraka itu abadi, akan tapi surga dan neraka itu abadi karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mukhalafatul hawadithi, Allah berbeda dari makhluknya. Sudah, pokoknya begini. Kita khawatir karena kita sering nonton misalnya film Bharatayuddha, Ramayana atau macam-macam tentang kisah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tiba-tiba di saat dia beribadah kepada Allah, sholat, ngebayangin Tuhannya. Tuhan dibayangin duduk di atas kursi, pakai singgasana begitu. Tuhan tidak seperti itu. Jadi begini, apa yang bisa kita fahami? Apa yang bisa dilihat oleh mata kita? Apa yang kita lihat selama ini? Lihat, bebaskan pandanganmu sebebas-bebasnya. Lihat semesta, gunung, lautan, lepas, dan seterusnya, lihat itu semuanya. Kemudian apa lagi? Kau dengar. Dengar apa sih? Dengar dan rasakan dengan kulitmu. Apa saja, apapun yang selama ini engkau lihat, engkau dengar, engkau rasakan, hayallah sepuas-puasmu berhayal. Hayalkan sebebas-bebasmu, maka ketahuilah, Allah tidak seperti itu semuanya. Selesai. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan sampai masuk dalam hayalanmu Tuhan Allah. Jadi hayallah sebebas-bebasmu tentang apapun semesta, tentang keindahan, tentang kebagusan seorang, tentang kecantikan, tentang hayalkan sebebas-bebasmu. Kesimpulannya adalah Allah tidak seperti itu. Jadi apakah Allah seperti gunung? Jawabnya bukan. Seperti matahari? Bukan. Seperti lautan? Bukan. Seperti ini. Terus bagaimana? Allah kayak apa? Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Jadi tidak ada kata seperti untuk Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti Allah. Enggak boleh, tidak ada seperti Allah. Enggak ada. Seperti Allah tidak ada. Jadi Allah sang pencipta. Ini makanya namanya mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, atau laisa kamitslihi syai' dalam Al-Qur'an, tidak ada yang menyerupai Allah apapun dari makhluknya. Maka dari itu nanti ada akidah ahli sunnati wal jama'ati asy'ariyati. Kalau ternyata nanti menemukan firman atau hadis Nabi yang menunjukkan atau yang menjadikan sebab seorang awam punya hayalan-hayalan Tuhan itu jadi kayak manusia, misalnya disebutkan tentang mata, tentang tangan, tentang kaki, tentang duduk yang dinisbatkan kepada Allah, maka buang hayalanmu. Allah tidak seperti apapun yang kau fahami tentang duduk, tentang mata. Karena apa? Laisa kamitsli syai'un, Allah tidak seperti apapun. Karena itulah para ulama di saat menyebut mata Allah, tangan Allah, ya. Nah, tangan Allah, mata Allah, jemari Allah. Apa para ulama menjelaskan? Jawabannya adalah jangan kau pikiri, lewati saja. Sebab apa? Sehebat apapun engkau berpikir, berhayal, ketahuilah Allah tidak seperti dalam hayalanmu itu. Kemudian bagaimana? Tafwid namanya, serahkan kepada Allah, jangan kau urusi. Misalnya ketemu tangan, yadullah, tangan Allah, fokoidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan pikirin. Namanya tafwid, serahkan kepada Allah maknanya. Kemudian jika ternyata dirimu masih diikuti keraguan-raguan atau tanda tanya, gimana sih tangannya? Maka beri makna, namanya ta'wil, beri makna dengan dalil yang lain yang sesuai. Misalnya, yadullah fokoidihim, tangan Allah ada di tangan, di atas tangan mereka. Apa? Kalau kita, tangan kita kompak, kita bersatu, maka tangan Allah ada di atas tangan kita. Maksudnya tangan Allah itu apa? Pertolongan Allah. Maka tangan Allah bersama kita artinya pertolongan Allah. Ini diambil dari hadis lain, bahwasanya Allah memberi pertolongan. An-Nasir, zat yang memberikan pertolongan. Allah memberikan pertolongan, maka jangan dibayangkan tentang tangan lagi. Jadi maksudnya yadullah fawqa'idihim, tangan Allah ada di tangan mereka, yang artinya adalah pertolongan Allah. Jangan kebayang di matamu tentang tangan, sebab berbahaya sekali setelah ada tangan nanti ada mata, kemudian ada yang lainnya, masya Allah. Akhirnya persis yang ditonton di Baratayuda nanti tentang dewa. Allah tidak seperti itu. Jadi kalau sudah ada sesuatu di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang anggota tubuh, maka ketahuilah caranya dua. Kalau engkau mampu, lewati dan jangan kau pikirin. Namanya tafwid, serahkan kepada Allah. Kalau ternyata engkau masih diikuti dengan pertanda tanya, maka manhaj yang kedua, manhaj yang para ulama dengan istilah ta'wil, ditakwili. Ta'wil itu bukan berubah nas. Misalnya Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy. Istiwa itu apa sih? Kalau seorang raja bertahta begini, istiwa, duduk di atas kursi kerajaannya, namanya istawa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, bukan istiwanya Allah lalu duduk seperti ini, bukan. Lalu bagaimana? Makna istiwa itu macam-macam. Istawa itu ada maknanya berkuasa atas sebuah kerajaan. Kalau istawa alal arsus, ya menguasai. Sehingga para ulama mengatakan istawla. Tapi jangan lupa, ahli fiqh mengatakan Asy'ariyah itu merubah ayat Al-Quran dari kata istawa menjadi istaula. Ini merubah nas, oh bukan, ini ta'wil namanya. Bukan istawa dirubah, sebab makna istawa sendiri juga ada makna istaula. Jadi kalau dikatakan istawa, beristiwa, berkuasa, ada maknanya. Intinya adalah, ini agak berat sebetulnya masalah mukhalafah li hawadithi, dan mohon kepada para asatidz, disinilah letak perbedaan antara kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan orang-orang yang mengaku ahli sunnah palsu. Kalau ahli sunnah palsu mengatakan langsung tangan Allah, mata, sehingga umat itu kalau keluar langsung mata, tangan. Bukan begitu. Akan tapi kalau sudah disebutkan tangan Allah, mata Allah, ketahuilah, bukankah sudah jelas kaidahnya, Allah tidak seperti apapun yang kau bayangkan. Maka dari itu bagaimana untuk menghilangkan bayangan khayalan tentang Tuhan Allah bertangan? Maka para ulama menjelaskan dengan dua manhaj, yaitu tafwid, serahkan kepada Allah, jangan kau bahas. Kalau terus kau diikuti oleh bayang-bayang, lihat. Katakan dengan takwil, dan takwil yang bisa menakwili hanya para ulama. Sebetulnya kalau urusan dengan manusia, ini namanya ada dalam istilahnya majas. Sehingga mereka yang ngaku ahli sunnati wal jamaati, mereka ingkar adanya majas. Nah, jadi begini imbamannya. Gimana urusannya? Urusannya masalah besar. Beres, urusan itu di tangan saya. Urusan ada di tangan saya. Apakah setelah itu Anda datang, mana Buya, ngelihat tangan Buya ada? Wah, ya gila ini orang. Tapi semua orang ngerti permasalahan itu ada di tangan saya. Maksudnya apa? Saya kan beresin. Urusan itu ada di tangan saya. Permasalahan itu ada pada saya, pada di tangan saya. Bukan langsung dibuka, mana permasalahanku Buya, saya mau lihat tanganmu. Nah ini, dalam bahasa pun ada demikian. Jadi kalau misalnya hadis misalnya, Hajar Aswad, yaminullah, yusofih biha ibadah. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Dengan itulah Allah menjabat hamba-hambanya. Apakah lu bilang, oh tangan Allah hitam, na'udzubillah. Keluar dari iman. Bukan begitu. Jadi kalau yaminullah artinya apa? Yamin itu kalau bahasa manusia adalah kalau kita menjabat orang, menghormat, menyayang dengan tangan kanan. Jadi Allah itu menciptakan Hajar Aswad seperti Ka'bah juga. Kalau katakan Baitullah rumah Allah, bukan Allah tinggal di sana, bukan. Jadi Hajar Aswad adalah yaminullah, maknanya apa? Jika seorang hamba itu mencium Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad, itu adalah bentuk ibadah. Bukan berarti langsung tangan Allah begini, terus na'udzubillah nanti kakinya bagaimana, na'udzubillah. Ini kafir, keluar dari iman. Jadi seperti itu. Jadi makna mukhalafah lil hawadithi, Allah berbeda dari makhluknya. Selesai. Pokoknya begini. Terus gimana sih? Lah kalau sudah ada orang ngomong, kalau sudah bicara tentang sifat Allah, tentang Allah kok sampai enggak, saya enggak ngerti gimana? Itulah iman. Al-ajzu an darkil idrak, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sudah seseorang itu bingung, karena Allah tidak boleh masuk dalam hayalanmu, tidak boleh masuk seperti yang ada di otakmu, enggak bisa. Kalau sudah sampai begitu, maka engkau kenal Allah. Yang jelas kau lihat saja, begini saja caranya. Lihat semesta, lihat, Allah tidak seperti itu. Fir'aun tahu, Allah tidak seperti itu. Nabi Isa, Allah tidak seperti itu. Apalagi gunung, Allah tidak seperti itu. Apalagi kau hayal, tidak seperti itu. Tentang tangan, tentang ini, Allah tidak seperti itu. Selesai. Lalu bagaimana? Karena kamu adalah makhluk, hayalanmu adalah makhluk, enggak mungkin sang pencipta masuk dalam hayalanmu. Allah adalah Anda, selesai. Tidak seperti apa yang pernah kita saksikan. Ini saja insyaAllah, itu adalah akidah berat, akan tapi intinya sederhana. Ibu, bapak, semuanya, yakini bahasanya akidah Asy'ariyah, akidah yang benar, yaitu ahli sunnati wal jamati, itulah adanya akidahnya para salafun soleh, akidah para sahabat Nabi SAW. Adapun sifat 20 pernah kami ingatkan, sifat Allah tidak hanya 20, sifat Allah sangat banyak sekali. Hanya sifat 20 ini adalah memang di dalam pemahaman sifat ini banyak orang berbeda pendapat, sehingga perlu kita menghadirkan sifat 20, karena dengan mempelajari sifat 20 ini akan terbebas kita dari kesesatan-kesesatan yang ada di dalam pemahaman yang salah. Jadi termasuk masalah sifat mukhalafah al-hawadithi ini banyak perdebatan panjang di sini. Sehingga perlu dihadirkan mukhalafah lil hawadithi, ada dua cara untuk memahami ayat-ayat yang ada keserupaan dengan makhluk, yang menunjukkan ayat yang menunjukkan Allah sama dengan makhluknya. Maka ada dua cara, yang pertama tafwid, serahkan kepada Allah, yang kedua namanya ta'wil. Tapi nanti ada orang ahli sunnah wal jamaah palsu, ta'wil dan tafwid adalah enggak benar. Wah, ini bahaya, dan mereka langsung menghantam Asy'ariyah sesat. Maka dari itu harus waspada. Anda Asy'ari, Anda pengikut akidah Abul Hasan ala Asy'ari, dan akidah Anda akidah yang paling benar, dan urusan berakidah harus meyakini akidahku adalah akidah yang paling benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah akidah. Selanjutnya, kita sudah diambang atau mendekati bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya sederhana, Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau kepada kita. Himbauan dari Allah dalam Al-Quran disebutkan, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada itu umatmu yang ada di Indramayu sana dan semua yang ada di negeri Indonesia sana atau di dunia, katakan kepada umatmu semuanya bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Hendaknya umatmu itu membiasakan dengan bergembira atas rahmat dan karunia Allah. Ini firman Allah. Yang dipahami para ulama adalah himbauan kita untuk mensyukuri nikmat dan mensyukuri rahmat. Maka wahai orang yang beriman, di saat Allah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat, bergegaslah untuk mensyukurinya. Sebab la in syakartum la azidannakum, dengan bersyukur Allah akan jaga itu nikmat. Maka dari itu, jika ada orang mendapatkan rezeki atau bikin bangun rumah, maka ada acara syukuran. Baru sembuh dari sakit, syukuran. Nyembelih ayam, nyembelih kambing, syukuran. Menikah, walimah itu tidak lain juga syukuran. Kemudian ada lagi khitan, anak baru lahir, akekahan, syukuran. bisa menghitankan anaknya nyembelih kambing, masya Allah, puji syukur kepada Allah, aku telah menjalankan kewajiban, bisa menghitankan anak, syukuran. Ini adalah ajaran dari baginda Nabi, termasuk mendapatkan rizki. Oh, hari ini aku dapat pekerjaan, kemudian dapat untung sebanyak-banyaknya, syukuran. Karena mendapatkan rahmat dari Allah, maka siapapun yang mendapatkan rahmat, istri, suami, anak, harta, hendaknya kita bersyukur kepada Allah, bergembira atas nikmat tersebut, karena kegembiraan itulah tanda syukur, senang karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena perintah Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, hendaknya kalian itu bergembira atas karunia Allah dan atas nikmat, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini harus disepakati dan jangan ragu tentang mensyukur nikmat Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tiba-tiba dapat rezeki, jangan sampai lupa kepada Allah. Dapat duit 1 juta, potong berapa persen? 10 ribu, 100 ribu, atau 1 juta. Kalau duitnya 1 juta, 100 ribu. Yang penting harus ada yang kita potong. Dapat gaji bulanan, jangan pelit-pelit. Termasuk zakat itu di samping untuk membersihkan harta kita, termasuk syukur itu. Nikmat apapun dari karunia, rahmat yang Allah berikan, hendaknya kita bergembira. Dan bergembira itu hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lacak dan kita cermati, ini harus bergembira itu. Kalau kita tidak bergembira, tidak mensyukuri nikmat Allah, akan dihukum nanti di akhirat. Dan kalau kita syukuri nikmat itu, kalau kita bergembira misalnya, kalau Allah memberikan kepada kita anak lalu kita bergembira, makna kegembiraan kita itu bagaimana? Anak kita rawat, jangan bergembira, oh habis melahirkan sang anak nyembelih akekah, senang, lalu anaknya dibiarkan, tidak dikasih makan. Hanya orang gila dia. Pasti karena dia mensyukuri ini nikmat karunia dari Allah, dia bergembira mendapatkan keturunan misalnya, pasti dirawat, disusui dengan penuh kasih sayang. Kemudian disyukuri juga, di saat mulai menjadi dewasa, dididik yang benar, sampai menjadi ahli surga. Kalau anaknya dibiarkan terlantar, maka ketahuilah dia tidak bersyukur. Suami, perhatikan itu suami, syukur itu suami. Ada orang enggak punya suami, kamu diberi suami, hormati dia, sayangi dia, layani dia. Yang punya istri, itu karunia dari Allah, di samping karunia itu nikmat, rahmat sekaligus amanat. Perhatikan istrimu, didik yang benar, jangan sampai istrimu melakukan kemaksiatan di bawah naunganmu, kau ikut dosa hai suami. Diperhatikan itu nikmat dari Allah, rumahmu kau jaga, syukuri, bergembiralah Allah telah berikan kepadamu rumah, gunakan untuk ibadah, jangan gunakan maksiat, mobil pun demikian. Semua dari rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita lihat itu semua dengan rasa gembira. Kalau Anda tidak bergembira, tidak mensyukuri, yang tidak mensyukuri menjadi sebab dicabut itu nikmat. Baik, kemudian apa nikmat, rahmat apa sih yang paling agung yang Allah berikan kepada kita? Coba, rumah adalah rahmat, rahmat Allah dan karunia Allah, istri, suami, anak. Dan kita hendaknya bersyukur dengan itu semuanya. Agar tapi kita ialah wahai para bapak ibu, rahmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat untuk semesta, untuk bangsa manusia, dan juga rahmat untuk siapapun, apapun Nabi Muhammad adalah menjadi rahmat. Maka dari itu lihat, bagaimana kalau kita punya rumah saja dihimbau untuk bergembira dan mengadakan syukuran. Bagaimana kalau kita mendapatkan suami atau istri, nikah, lalu kita dihimbau untuk syukuran namanya walimah. Kemudian setelah itu kita sadar betul kalau Nabi Muhammad adalah rahmat yang agung. Kok kita tidak pernah bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cacat hati kita, cacat iman kita. Maka ketahuilah, tidak cukup kita mengimani bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Tidak cukup orang beriman Allah sang pencipta, tidak. Di balik keyakinan Allah sang pencipta, harus ada cinta kepada Allah. Begitu juga di balik keyakinan Nabi sebagai Nabi, tidak cukup, harus gembira kita dengan Nabi, bangga dengan Nabi, cinta kepada Nabi. Maka dari itu, kita sudah diberi oleh Allah nikmat besar namanya Nabi Muhammad. Lalu kita dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ini karunia besar dari Allah. Nabi Muhammad adalah rahmat untuk kita. Maka wajib kita bergembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira atas karunia dan rahmat Allah yang bernama Nabi Muhammad. Maka dari itu, para ulama cerdas dari masa ke masa. Maka jangan sampai Anda noleh, terpesona, tergoda, terganggu dengan sebagian orang yang tidak senang jika ada orang bergembira kepada Nabi. Dan selawatnya Allah kepada kita itu bagaimana sih? Kalau Allah berselawat kepada kita, disebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِي صَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Allah dan malaikatnya berselawat untuk kalian. Lah selawatnya Allah untuk kita itu bagaimana? Allah mengeluarkan kita dari kegelapan, minad dhulumati ilan nur, kepada cahaya. Jadi termasuk ini pintasnya begini, faedah membaca solawat yang benar khusyuk tadi akan menjadikan kita terentaskan, terjauhkan dari kegelapan ilmu, kegelapan hati yang susah, kegelapan ekonomi dan seterusnya. Gelap itu macam-macam, ada gelap urusan ekonomi, ada gelap urusan hati, sumpuk terus. Maka dengan membaca salawat yang serius, lihat Allah yang menguasai hati kita, Allah yang memiliki dunia seisinya. Maka dengan membaca salawat akan ada kemudahan untuk kita. Maka kalau kita biasakan anak kita baca salawat setiap hari, maka Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa pada putra-putri kita. Maka dari itu mulai malam ini mohon kita kirim WA kepada anak kita yang jauh, wahai anakku malam ini dan seterusnya, jangan sampai hidupmu sehari tidak pernah membaca salawat. Jangan sampai tidak pernah baca sholat. Dan bacalah sholawat minimal berapa? 300 kali. Minimal itu. 300 kali pastikan. Itu adalah maulid kelas pribadi. Yang kita lakukan setiap hari. Kemudian setelah itu ibu, ayo kita biasakan di rumah kita. Setelah maulid secara pribadi, yuk kita membuat maulid Nabi, perayaan maulid dalam skala keluarga. Ini himbauan. Skala keluarga nanti masuk bulan maulid, langsung kita nyembelih ayam atau apa saja, masa yang enak diniati agar anak tahu kalau kita merayakan maulid Nabi. Nyembelih bismillah, nyembelih karena Allah, kemudian makan yang enak, untung sanak kerabat diundang, ayo kita makan ayam yang enak dan sebagainya. Diniati hari ini kita bergembira karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelas keluarga. Dan jangan sampai Anda tidak melakukan itu. Dan sadarkan kepada anak-anak kita, kasih tahu anak-anak kita. Dan semoga itu bisa menjadi budaya sampai kapanpun. Kalau sudah berada di bulan maulid, mereka akan bersedekah semacam ini, melakukan maulid kelas keluarga. Ini penting. Tujuannya adalah bukan urusan makan enak saja, tapi mengingatkan kepada anak-anak kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kelas keluarga, kelas kampung. Kita menemukan di satu kampung itu setiap keluarga itu membuat perayaan maulid Nabi, setiap keluarga. Cuman caranya apa? Makan, bikin makan yang enak, sehingga ngerti. Kita masuk waktu itu pertama kali datang ke Indonesia di daerah Bogor sana. Jadi setiap hari ada maulidan. Bulan maulid itu setiap hari itu makan di sana, tidak pernah masak jadi kita di rumah itu. Luar biasa. Ini budaya yang sangat baik, sehingga apa? Sudah ngerti hari ini rumahnya di bulan, hari ini rumahnya ini, rumahnya ini. Memupuk kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau paling tidak Anda membuat di rumah, diniati anakku, kita akan mengadakan maulid tanggal berapa? Tanggal 4 bulan maulid atau tanggal 3? Oke, tanggal 3 semua pulang, yang di Bandung pulang, yang Jogja pulang, ini pulang ya, kita harus maulidan. Kita kumpul bareng dengan keluarga, nyembelih ayam, nyembelih kambing, semuanya. Kemudian harus ada satu yang membaca puisi tentang Rasulullah, yang satu yang membaca tentang sejarah Nabi dalam satu bab. Indah suasana keluarga. Tambah cinta dalam rumah tangga nanti, indah. Setelah itu makan bersama, enak. Kemudian setelah itu besok mau pulang bebas, mau pergi ke mana anak-anakku. Harus tolong buat di rumah Anda maulid dalam skala keluarga. Setelah itu maulid dalam skala kampung. Nah, ini perlu digedekkan di masjid, diadakan skala kampung. Jadi mungkin ya, ya namanya ya patungan lah, semuanya ngirim patungan untuk mengadakan maulid Nabi. Akan tapi ingat, di dalam mengadakan perayaan maulid Nabi dengan cara yang diridhoi oleh Nabi. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menjadikan Nabi murka. Sebab kadang-kadang berkembang, perayaan maulid Nabi itu berkembang sesuai dengan akal dan hawa nafsu. Lah kok perayaan maulid Nabi ada yang goyang pinggul? joget. Joget, jogetnya perempuan enggak menutup aurat. Ini bagaimana Nabi murka itu? Perayaan Maulid Nabi adalah dengan sesuatu yang dicintai Nabi. Apa itu? Ada sedekah, ada baca salawat, ada Al-Qur'an dibacakan, ada tausiah, membaca sejarah Nabi, itu silaturahim, itu semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu kami hadirkan. Jadi jangan sampai Anda tidak ikut andil dalam ikut perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nanti di kampung Anda ada perayaan Maulid Nabi, Anda bergabung. Karena apa? Itulah yang menjadikan sebab kita semakin cinta kepada Nabi. Ingat, khidmah untuk Nabi ini penting. Jangankan kok gini, majelis ini termasuk lima dari sebab kita semakin cinta kepada Nabi adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengadakan perayaan Nabi, memberi makan orang lain, memberi makan saudara, silaturahmi, yang dibahas adalah Nabi dan Nabi dan Nabi dan Nabi dan Nabi. Ini yang perlu, sehingga setiap hari kita akan selalu diingatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu jangan pernah terganggu dan tergoda omongan sebagian orang, biarpun katanya orang itu masyhur seluruh dunia, biarpun katanya omongannya lembut, kalau sudah mereka mengingkari perayaan Maulid Nabi, waspadalah dengan orang tersebut. Sebab bergembira dengan Nabi kok dilarang, hati-hati. Dan kami harus tegaskan, karena apa? Ada ahli fitnah, ingin merusak umat ini. Orang menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah dilarang, perayaan Maulid Nabi dilarang, bahkan bukan sekedar dilarang, dikatakan itu adalah bid'ah, itu adalah kesesatan, kasihan dia. Maka kami ingatkan hari ini, semakin yakinlah Anda bahwasanya bergembira kepada Nabi adalah menumbuhkan kecintaan, bergembira kepada Nabi adalah hakikat syukur atas apa? Atas apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bergembira kepada Nabi tidak hanya di bulan Maulid saja, semestinya setiap saat kita bergembira, setiap saat mestinya, bukan bergembira di bulan Maulid saja. Cuman bulan Maulid Nabi itu untuk belajar cinta, untuk belajar ingat Nabi. Setelah itu nanti kan terbiasa, setiap hari ingat Nabi, ingat Nabi, ingat Nabi, sehingga nanti Maulid Nabi kita adalah setiap detik, setiap saat. Sehingga di saat kita ingin makan, kita ingat cara makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita minum, ingat cara minumnya Nabi. Di saat kita masuk toilet, ingat bagaimana Nabi masuk ke toilet. Dan ini adalah kalau orang sudah sambung dengan Nabi, dia akan berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di matanya hanya ada Rasulullah, di hatinya ada Rasulullah. Di saat dia saat dia melihat ibundanya, menolong ibundanya, dia ingat, karena aku menjalankan perintah Rasulullah. Seorang suami melihat istrinya, dia bisa memandang dengan penuh kasih dan cinta, ingat, ini wasiatnya Rasulullah istriku ini. Seorang istri akan patuh kepada suami karena ini adalah perintah Rasulullah. Hidupnya indah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kunci untuk sampai kepada Allah adalah bagaimana engkau baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Anda tidak akan sampai kepada Allah jika Anda tidak baik kepada Rasulullah. Pintu semua ditutup kecuali satu pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Ingat, yang pertama adalah selawat kepada Rasulullah. Minimal berapa? 300 kali. Kemudian setelah itu namanya maulid pribadi. Setelah itu tolong direncanakan nanti, anak-anak dipanggil, nak, bulan Maulid harus pulang ya. Nah ini kita nyembelih ayam. Nggak ayam, nyembelih telur juga nggak apa-apa. Yang penting harus Anda mengadakan, jangan sampai tidak. Artinya apa? Ini punya makna besar, mengukuhkan tradisi mulia ini agar kita bisa melaksanakan. Dan jangan tergoda dengan fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh sebagian orang, lalu mengatakan bid'ah, sesat dan sebagainya. Ini yang harus kita kukuhkan. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Hal-hal yang mau ditanyakan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelum melanjut kepada pertanyaan daripada jamaah yang hadir, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, bagaimana hukumnya jika suami gampang marah hingga sering dalam marahnya terucap kata-kata kotor terhadap istrinya. Di antaranya seperti menamakan anak anjing yang ditujukan kepada istri, meludah sebagai tanda jijik kepada istri, atau mempersilahkan istri pergi dari rumah. Di antara karena sebab kejadian tersebut, istri menolak digauli sebagai bukti istri menuntut tanggung jawab atas segala ucapannya, hingga istri merasa terpaksa tinggal di rumah. Mohon penjelasan dan nasihatnya, Buya. Itu orang gila. Istrinya dibilang anak anjing, setelah itu mau digauli. Pernah ada orang pada Nabi begitu, malah siang dipukuli, malam digauli. Kata Nabi, dia orang stres, gila. Dibilang istrinya kayak apa, anak anjing, setelah itu mau digauli. Kan suami gila itu. Hah? Suami gila. Dibilang anak anjing, setelah itu digauli. Dia menggauli anak anjing, bagaimana? Hei para suami, jaga lidahmu. Jaga lidahmu. Kemuliaanmu adalah di dalam akhlakmu. Laki-laki hebat, laki-laki mulia tidak akan memukul istri biarpun istri layak dipukul. Laki-laki hebat tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Karena apa? Semua kembali kepada kehebatan dirimu, kemuliaan dirimu. Kalau ternyata seorang istri tidak bisa dididik dan sebagainya, berlebihan pelanggaran syariat yang melanggar, tidak harus dicaci dan diolok. Akan tapi dinasihati. Setelah itu kalau memang dia tidak mau hidup di bawah naunganmu, suruh pergi dengan cara yang benar. Tasrih bi ihsan, dilepas dengan cara yang baik. Bukan dicaci baki di rumahnya. Ada orang ngadu, ceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada seorang laki-laki, kalau siang hari memukuli suami istrinya, malam harinya menggauli. Dijawab, ini orang gila itu. Sama kayak tadi. Seorang suami hebat tidak akan melakukan seperti itu. Na'udzubillah, bagaimana mencaci, mengolok anak kambing lumayan. Tetap tidak boleh juga anak kambing. Anak anjing. Allah. Baik, subhanallah. Jagalah hidup dengan keindahan. Itu emosi sebetulnya. Dia yakin istrinya bukan anak anjing kok. Itu kan pilihan dia juga. Cuma karena emosi tidak bisa pernah ditahan sehingga seorang suami mencaci. Maka wahai para suami, nyatakan dirimu adalah orang yang punya kelebihan. Kalau ternyata untuk nasihati istri pun pakai caci maki, untuk mendudukkan istri pun pakai caci maki, Anda laki-laki tidak punya kelebihan. Kemudian sisi lain, hei para istri yang solehah, kalau ternyata ada suami marah itu, Anda harus koreksi diri. Jangan serta-merta Anda menyalahkan suami. Semuanya harus koreksi diri. Ini nasihat harus sempurna. Bagaimana? Ada seorang suami itu menjadi marah-marah itu gara-gara istri, bisa jadi. Istrinya bebel. Saya buat contoh misalnya. Sudah telepon istrinya, ma tolong bajunya abah tolong diangkat ya di jemuran karena besok mau dipakai. Iya bah. Suaminya pulang dari kantor, tak tahu apa, ma kehujanan. Allah, sabar yang pertama, dikipasi kan besok pakai kantor. Itu pun istrinya gak mau tahu, tenang aja nonton sinetron. Masya Allah, baik. Besok lagi suaminya jemur sepatu mau dipakai. Ma sayang tolong ma, takut lupa ya. Takut gak ngejar nanti takut hujan, tolong sepatu abah itu diangkat ya. Oh iya pak, sibuk dengan sinetron lupa lagi. Baik. Yang kedua, lupa lagi. Akhirnya apa? Karena suaminya sabar, ya tetap sabar. Oh, sesek nafasnya. Bawa pulang. Begini. Akhirnya betul, besok ini acara penting banget. Pas dia jemur baju juga. Karena selama ini memang istrinya baik katanya, tapi gak pernah nyucikan baju suaminya misalnya. Akhirnya setelah nyuci baju, betul-betul ini penting sekali. Jangan sampai itu gak. Pagi-pagi sudah pesen. Pagi-pagi sudah pesen. Ma, tolong ya, itu ada baju abah, tolong diangkat. Awas lo ya, pakai awas sudah. Jangan sampai lupa, sudah mulai awas. Ini gara-gara istri bebel itu. Sehingga pakai awas sudah, mula-mula enggak pernah suaminya ngomong pakai awas. Jadi bisa jadi seorang suami nyaci maki itu memang perilakunya kayak anak anjing tadi. Disuruh sholat enggak mau, memang biarpun begitu, hei suami yang baik jangan dibilang anak anjing, tapi memang ada perilakunya anak anjing. Coba, anak anjing pernah sholat? Anak anjing pernah ngaji? Berarti kalau ada suaminya istri yang gak pernah ngaji, berarti istrinya kayak doha. Bisa jadi begitu babnya. Jadi kadang-kadang, jadi kita tidak bisa menyalahkan serta-merta kepada suami yang nyaci baki kayak begitu. Bisa saja seorang istri punya andil di dalam kekasaran sang suami. Tapi sisi lain, wahai para suami, tidak pantas engkau sebagai seorang yang soleh. Ingat kalimat sederhana, seorang suami yang soleh, yang baik, tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Seorang suami yang baik tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Tapi wahai istri yang solehah, kalau ada seorang suami mencacimu, ketahuilah jangan sangka sebabnya adalah dirimu yang bebel. Jadilah wanita cerdas yang hebat. Jadi hidup itu indah, enggak boleh ada caci maki, enggak boleh ada ololoan. Selesai. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita indah, saling mencintai karena Allah, yang ada hanya sanjungan dan rayuan tanpa harus ada caci maki dan olokan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Mangga jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli. Ini Buya, saya mau menanyakan tentang masalah mukhalafatul hadis, Buya. Tentang masalah sifat Allah yang ada 20. Ketika Allah kan mempunyai sifat mukhalafatul hadis. Dan Allah juga mempunyai sifat qadim. Nah, sifat mukhalafatul hadis ketika Allah belum menjadikan makhluk, mukhalafatul hadisnya kepada siapa, Buya? Saya khawatirkan ini ada dalam pikiranku dalam kategori teguran oleh Rasulullah, jangan memikirkan Allah. Bagaimana, Buya? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhananya, kalau berbicara tentang sifat mukhalafatul hadithi adalah yang harus Anda yakini bahwasanya Allah berbeda dengan makhluknya. Kenapa harus yakini semacam ini? Karena khawatir engkau menuhankan selain Allah, karena kau duga itu adalah Allah, padahal itu adalah ciptaan Allah. Jadi mukhalafatul hawadith yang kita yakini saat ini adalah agar kita tidak terjerumus di dalam menyekutukan Allah atau meyakini ada Tuhan selain Allah. Nah, ini jadi saat ini zamannya, di saat adanya makhluk, di saat sebelum adanya makhluk enggak perlu lagi, karena Anda juga belum ada, enggak perlu bangun keyakinan saat itu. Anda belum diciptakan, Anda belum ada waktu itu. Jadi Allah ada, tidak ada semuanya. Kalau tidak ada semuanya, tentu enggak Allah tetap tidak sama dengan makhluknya. Allah zat yang maha tunggal, yang berbeda dengan makhluknya. Di saat Allah belum menciptakan makhluk, tidak bisa dikatakan Allah sama dengan makhluk. Tetap Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak menciptakan, seandainya, ini berandai-andai, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah berbeda dengan siapa? Allah maha tunggal, tidak ada yang sama dengan Allah. Sebab hakikat mengatakan Allah mukhalafah lil hawadith itu adalah Allah berbeda dengan makhluknya adalah tidak ada yang menyerupai Allah. Waktu tidak ada makhluk, ya tidak ada yang menyerupai. Memang itu tujuannya, meyakini bahwasannya Allah itu tidak ada yang menyerupai siapapun dan apapun. Allah ada maha tunggal dan tidak ada siapapun yang menyerupai. Di saat Allah belum menciptakan makhluk, beres, enggak ada masalah. Karena apa? Enggak ada yang menyerupai. Di saat adanya makhluk, maka baru kita bicara tidak ada yang boleh menyerupai Allah. Ini sederhana. Jadi kita kembali tarik ke belakang, ke atas. Bahwasanya di saat Allah belum menciptakan makhluk, bagaimana? Yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu adalah tidak berserupai apapun. Tidak ada apapun yang menyerupai Allah. Allah maha tunggal, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang seperti Allah. Baik ada makhluk atau tidak ada makhluk, tetap Allah tidak ada yang menyerupai Allah. Ini harus kita yakini. Baik, setelah itu di saat adanya makhluk, di saat adanya makhluk baru nanti Allah tidak seperti makhluk, karena ada makhluk. Sebelum adanya makhluk, pokoknya Allah tidak seperti apapun. Tidak seperti apapun. Sebab yang dikhawatirkan nanti adalah salah faham tentang Tuhan Allah, tiba-tiba menuhankan manusia, menuhankan matahari, Sebab kemudian kalau ada orang menuhankan matahari, langsung dipangkas, Allah tidak seperti matahari, karena matahari ciptaan Allah. Seperti itu. Jadi betul apa yang Anda tanyakan, bisa saja orang punya tanyaan ke sana. Akan tapi sederhana sebetulnya. Intinya adalah Anda harus meyakini bahwasanya Allah yang Maha Tunggal, tidak ada apapun dan siapapun yang menyerupai Allah. Artinya hilangkan dari hayalanmu tentang sesuatu itu adalah Allah. Hayalanmu, Allah tidak masuk dalam hayalanmu. Allah tidak bisa engkau hayal-hayalkan. Lalu bagaimana? Allah tidak seperti engkau hayalkan. Kemudian kau ada pertanyaan seperti Anda tanyakan, sebelum Allah menciptakan makhluk bagaimana? Kalau Allah belum menciptakan makhluk, beres, enggak ada masalah. Pertanyaan enggak perlu ditanyakan. Kenapa? Allah Maha Tunggal, selesai. Allah Maha Tunggal, enggak perlu, enggak ada salah Tuhan nanti. Siap. Dan Maha Tunggal, enggak ada makhluk. Ini kalau seandainya kembali, karena memang semua makhluk ini baru diciptakan Allah. Di saat Allah belum menciptakan makhluk, Allah Maha Tunggal. Tidak akan salah kalau seandainya ada makhluk, seandainya. Ada makhluk, enggak ada salah. Tapi kan belum ada makhluk. Jadi tidak akan yang salah menuhankan Tuhan Allah. Maka, tapi di saat adanya makhluk, di saat adanya makhluk, takut orang salah menuhankan makhluk. Tuhan Allah, Tuhan tidak seperti makhluk. Makanya setelah itu ada kalimat, laisa kamitslihi syai'un, Allah berfirman, Allah tidak seperti apapun yang selama ini kau ketahui. Allah tidak seperti apapun yang kau hayalkan. Allah tidak seperti apapun yang kau dengar. Allah tidak seperti itu semua. Jadi seperti itu. Sederhana. Jadi jangan terlalu pusing bahasanya. Belum ada yang lainnya, beres, tidak ada masalah. Adanya hanya Allah yang Maha Tunggal. Tidak takut ada salah. Kalau sesuatu hanya satu, tidak akan salah. Tapi saat ada yang lainnya, mana yang harus saya pilih? Gitu. Di saat belum ada yang lainnya, tidak pusing. Misalnya, Anda punya sepeda satu-satunya. Apakah Anda perlu ngomong, pakai sepeda yang mana? Berarti Anda sakit. Ya kan? Ya Anda beda satu, ya sepeda itu yang saya pakai. Tapi di saat ada sepeda beneran sama sepeda palsu sama sepeda-sepedaan, pakai yang mana? Ya sepeda beneran. Ya gitu baru ada pertanyaan. Seperti itu perumpamaannya. Tapi lihat, kita tidak boleh membuat perumpamaan untuk Allah. Allah tidak bisa dibuat perumpamaan. Ini hanya sekedar untuk memahamkan saja bahasanya, di saat tidak ada yang lainnya sangat mudah. Enggak akan ada kesalahan dalam meyakini adanya Allah. Tapi di saat adanya sesuatu semesta ini, banyak orang yang salah. Loh kok matahari dituhankan? Di persi api dituhankan? Patung disembah. Kan aneh. Tiba-tiba manusia yang dilahirkan Yesus jadi Tuhan. Kan aneh. Maka perlu Allah, perlu keyakinan Allah tidak seperti apapun yang ada dari semesta ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya kan dikasih musibah ya, bukan musibah apa ya, ujian. Kehilangan anak secara mendadak. Saya terpuruk, saya hancur. Meninggal, betul. Meninggal berumur 2 tahun secara mendadak, Buya. Tanpa sakit, musibah lah gitu. Saya kan betul-betul terpuruk ya, Buya ya. Hati saya kalau kata orang mah apa ya, kayak separuh hidup saya itu mati lah gitu. Terus saya sadar bahwa itu adalah takdir Allah ya Bu ya. Dan saya tidak mau termasuk orang yang merugi sudah kehilangan anak, lantas saya seperti tidak menerima takdir. Satu-satunya cara saya untuk ikhlas itu adalah melupakan semua kenangan anak saya, apapun itu, dari mulai foto, video, barang, apapun yang berhubungan dengan anak saya lupakan semuanya. Dengan cara begitu, sedikit demi sedikit saya mampu bangkit gitu Bu ya. Sampai melupakanlah semuanya. Nah, apakah saya itu termasuk? Tapi kalau saya ingat anak saya tuh Bu ya, hati saya tuh masih sakit. Seperti ya sedih lah, masih hancur begitu Bu ya. Terus apakah orang seperti saya itu sudah termasuk ikhlas apa tidak, karena memang Buya sulit sekali untuk saya perasaan saya biasa untuk mengingat anak saya itu sulit sekali Buya. Sampai setelah 2 tahun anak saya meninggal tuh, saya itu masih belum mampu untuk ke makamnya anak saya. Sampai sekarang saya tidak tahu di mana letak makam anak saya, karena saya begitu takut menjadi kufur nikmat atas segala nikmat yang Allah berikan, karena saya masih mempunyai 2 anak lagi Bu ya. Dan yang lebih mungkin kasih sayang Allah kepada saya juga, tahun ini juga saya kehilangan anak, malah masih dalam kandungan Bu ya, 7 bulan tuh anak saya meninggal dalam kandungan. Apakah itu juga ujian karena perbuatan saya seperti belum mampu melupakan anak saya dengan ikhlas atau bagaimana ya Bu ya? Ya begitu saja. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sebentar Bu ya, ada satu lagi. Kalau ada tidak kabar baik bagi kami orang tua yang ditinggalkan anak belum balig itu, apakah memang ada kabar baik buat kami orang tua? Gitu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang mendapatkan musibah, musibah adalah musibah. Tapi seorang mukmin itu, sampai Nabi pernah bersabda, ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu khair. Orang beriman ya, aku terheran dengan urusan orang yang beriman. Orang beriman itu mengherankan, segala urusannya baik-baik. Idza asabatu sarra syakar, kalau mendapatkan karunia bersyukur. Itu orang beriman. Wa kana khairan lah, itu bagus baginya. Wa idza asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah sabar. Wa kana khairan lah, itu bagus baginya. Jadi seorang mukmin itu di saat mendapatkan karunia dan atau mendapatkan musibah itu baik-baik saja untuknya di hadapan Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan duka yang dirasa oleh seseorang yang kehilangan harta atau anak di saat ia sabar kecuali akan diganti oleh Allah. Baik, itulah yang harus diyakini terlebih dahulu bahwasanya kalau mendapatkan musibah ujian itu kemudian sabar, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang kedua adalah anak kalau meninggal belum balig itu adalah dia tidak punya dosa, langsung surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menyekolahkan sampai gede belum tentu dia menjadi ahli surga. Bisa saja naudzubillah menjadi orang yang syirik atau kafir atau ternyata maksiat banyak, masuk neraka dulu. Tapi yang mati saat kecil maka dia tidak pernah merasakan neraka. Dia akan menjadi ahli surga. Dan dia menjadi penyejuk di dalam surga, pelayan-pelayan ahli surga yang indah, anak-anak kecil yang anak-anak yang indah di surga. Dan kabar gembira bagi orang tuanya yang ikhlas, tapi orang tuanya yang ikhlas itu kabar gembira bagi orang tua yang ikhlas, insyaallah orang tuanya pun juga akan menyusul. Karena apa? Yang melayani sudah dikirim ke surga. Tapi ikhlas. Dan makna ikhlas itu adalah tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang diuji anaknya meninggal, bukan berarti dia adalah dibenci oleh Allah. Karena apa? Nabi Muhammad orang yang sangat dicintai Allah punya anak laki-laki yang dinanti-nanti, Ibrahim, di saat umur 2 tahun mulai tertawa, mulai bisa tertawa, mulai bisa ngomong, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra beliau dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, anak kecil beliau namanya Sayyidina Ibrahim, putra beliau namanya Ibrahim, ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, menangis beliau, lalu beliau berkata, mata boleh menangis tapi aku tidak boleh melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Baik, jadi Nabi pun adalah pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya seorang anak. Kemudian apa yang ibu lakukan? Ibu lah harus dilawan itu semuanya. Ibu datang ke kuburnya ziarah. Bahkan semestinya kita jangan lupa dengan anak. Akan tapi jangan Anda mandang dunia dan dikhawatirkan, mohon maaf. Semoga ibu yang dijaga oleh Allah selamat. Kalau ada seorang ibu, ya. Seorang ibu memikirkan hanya urusan hidupnya anak di dunia, tidak memikirkan setelah kematiannya, dia sesat dalam mendidik anak. Hanya mikir urusan dunia saja. Dia mulai kecil menggedekan hanya untuk menjadi anak dunia, pengen dapat duit nanti kaya raya dan sebagainya. Tidak dipikirkan urusan akhiratnya. Celakalah orang tua tersebut. Tapi yang harus hendaknya dipikirkan sebagai seorang tua, kita harus memikirkan masa depan sang anak di akhiratnya. Ini penting sekali, sehingga jangan sampai seorang tua itu mendidik anaknya hanya untuk jadikan mesin uang, dapat duit banyak, setelah itu kaya, setelah itu sukses di dunia. Bukan seperti itu. Nah, kemudian sehingga anak kita itu kita siapkan untuk mati dalam keadaan baik. Baik matinya setelah kita atau sebelum kita? Setelah kita atau sebelum kita? Intinya dia mati dalam keadaan memang selalu berharap semoga panjang umur, sukses dunianya dan akhiratnya, iya. Tapi harus kita yakini kalau anak kita itu sudah baik, mestinya berbangga dan bergembira. Memang kalimat ini berat diucapkan oleh orang yang tertimpa musibah seperti ibu ini. Yang ngomong yang enggak ada musibah, yang enggak ada musibah enak. Ibu harus bangga, bergembira, punya anak ahli surga. Teman, ini harus bicara hakikat. Ibu tidak usah didik anak, enggak usah kelar duit, anaknya sudah di surga kok. Dan ibu enggak usah khawatir, itulah tanda tidak terimanya ibu dengan apa yang Allah titahkan kepada ibu. Ngelihat bajunya saja, baju kenangan. Ini adalah anakku, alhamdulillah anakku kau sudah ada di tempat yang mulia. Dan bersyukur kepada Allah. Syukur berat, memang syukur atas nikmat itu berat. Akan tapi ibu satu sisi gelisah, menangis, Nabi pun menangis. Akan tapi Nabi pun setelah itu, Nabi mengucapkan kalimat, mata ini boleh menangis, tanda duka, akan tapi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu wajar, ibu bergelisah, ibu gelisah, ibu susah, ibu menangis, tapi hendaknya tidak perlu dituruti semacam itu. Sampai pernah waktu itu ada di Blitar sana, Jawa Timur sana, sampai ada seorang ibu enggak mau melihat kamar ibu anaknya. Terus bagaimana? Enggak mau melihat kamar anaknya, melihat baju anaknya dan sebagainya. Akhirnya apa? Lihat dan doakan. Lihat dan yakini itu kemuliaan. Dipaksakan, setelah itu menjadi indah dia. Sehingga kenangan-kenangan bukan wajar terenyuh. Dan mencintai anak itu harus ada makna akhiratnya. Kalau ada orang tua mencintai anak tidak ada akhiratnya, itu berbahaya sekali. Kalau mencintai anak hanya urusan dunia saja, sehingga nanti di saat anaknya melakukan kesalahan tidak berani menegur. Kenapa? Anakku sayang, kasihan, enggak sholat subuh, kasihan, lagi tidur enak, kasihan. Bahaya sekali itu. Tapi kalau orang ibu yang benar adalah bangun nih untuk sholat, karena sudah umur dewasa dia, bangun nih sholat. Kemudian harus dihukum, ditegur karena dia melakukan keharaman. Nah, alhamdulillah ibu, ibu sudah diberi oleh Allah derajat tinggi. Anak meninggal yang pertama, yang anak satu meninggal, kemudian setelah itu ngandung, setelah itu setelah ngandung kok gugur lagi. Itu pun menjadi sebab kemuliaan. Tapi ibu tidak boleh berlarut seperti itu. Harus tahu di mana kuburnya. Untuk mendoakan, dipaksain, karena enggak boleh seperti itu. Sehingga nanti mohon maaf, karena ibu dirundung dengan duka pun akhirnya dengan suami, suami bapaknya juga anak-anak, nanti akan ini apa, semuanya kenangan, kenangan itu hendaknya menjadikan kita semakin cinta. Jadi dipaksain ibu ya, berat, sampai kapan seperti itu? Sampai enggak mau ke kuburnya misalnya, kemudian setiap nyebut namanya nanti nangis, lagi senyum dengan suami tiba-tiba menangis dan sebagainya. Dan memang sebagai seorang suami enggak bolehlah, jangan kalau ada istrimu nangis biarkan menangis. Memang menangis sebagai seorang wanita adalah kadang untuk melegakan hatinya, tapi ibu berusaha untuk melawan itu semuanya. Jangan dituruti yang demikian itu, tapi ingat bukan haram yang ibu lakukan, tapi yang dikhawatirkan adalah apa, perilaku ibu itu menjadikan orang lain tidak nyaman. Ibu punya suami, di saat mau mesra, mau guyonan, tak tahunya apa, ibu cemberut, sekukuan itu. Padahal ini sudah kisahnya lama, akan terganggu keindahan nanti. Kemudian dengan anak yang hidup pun, ternyata apa, Anda lagi ngobrol dengan anak, ingat anak yang kecil, lalu ibu nangis lagi. Akan menjadi orang semuanya tidak nyaman, dan ingat, al-mu'minu bishratuh fil wajhi wa khusnuh fil qalb. Seorang mukmin sejati adalah duka hanya di dalam hati, akan tidak ditampakkan di wajahnya. Semoga ibu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Yang meninggal sudah masuk surga. Kita ini yang repot ini. Banyak dosa ini diampuni atau belum oleh Allah ini. Semoga Allah mengampuni kita. Jadi ibu punya pangkat dua. Yang pertama dengan anak meninggal itu satu diangkat derajatnya. Dengan kandungan yang gugur pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang yang perlu dipastikan adalah ibu sabar dan tabah. Tidak boleh nuruti itu semuanya. Aku harus tabah. Apa pun aku pun bakal mati dan semua anakku juga bakal mati kok. Siapa yang tidak bakal mati? Sambil memohon kepada Allah, ya Allah khusnudun, ya Allah kau ambil anakku, telah kau ambil. Jadi gini, yakin Allah tidak mengambil sesuatu kecuali karena Allah akan mengganti sesuatu yang lebih hebat lagi. Itu harus kita yakini. Kalau duit Anda hilang, yakini bahwasanya wah duitku hilang, berarti akan diganti oleh Allah lebih banyak lagi. Anakku meninggal, berarti yang hidup ini akan menjadi anak yang benar-benar istimewa. Begitu. Tapi kalau terus ditarik-tarik, seolah-olah kebaikan hanya di dia. Loh, anak kita yang hidup ini apakah bukan karunia Allah? Semoga yang hidup dijaga oleh Allah. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa itu? Langsung di sini, jangan terunda, lambat. Sudah mau doa, mulai datang. Majlis Ahad pagi, besok pagi setiap hari Ahad, ya majlis di Cirebon, Al-Bahjah Cirebon. Maulid Akbar bersama Majlis Al-Bahjah, Satu Hati Al-Bahjah, tanggal 26 November. Atau tanggal 7 Rabiul Awal. 7 Rabiul Awal atau 26 November, Maulid besar di Cirebon. Mohon bisa dihadiri. Kemudian juga siapapun yang ingin berpartisipasi untuk ikut mengadakan perayaan Maulid Nabi, dibuka untuk siapapun ingin membantu. Tapi ingat, sengaja kami sampaikan, tapi ingat, tidak, jangan membantu kecuali ibu ngirim ke sana. Tapi kalau ada orang datang, jangan percaya. Sebenarnya ini yang kami tekankan. Jadi kami Al-Bahjah tidak pernah mengirim siapapun keliling cari duit untuk maulid atau untuk bangunan atau untuk korban. Jadi kalau ada orang keliling datang atas nama Al-Bahjah, jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya. Karena banyak orang menggunakan atas nama untuk keliling sana kemari. Tapi siapapun yang ingin membantu boleh, tapi sana, datang ke sana kepada tim yang ada di Indramayu boleh, distorkan kepada sekretariat Indramayu boleh. Jelas orangnya. Jangan asal orang datang. Jangan, kalau ngasih rekening jangan dipercaya. Orangnya sih pinter, cerdas dia, karena dengar omongan Buya kayak begini. Akhirnya datang ke rumah ibu, ibu mohon maaf saya dapat perintah dari Buya untuk cari bantuan. Tapi mohon maaf Bu, jangan dikasihkan saya gak boleh nerima. Kalau ibu ngirim ini nomor rekeningnya. Sama aja bohong. Akhirnya ibu percaya, wah orangnya gak mau nerima, tapi ngasih nomor rekening. Rekening siapa? Rekening dia juga. Jangan dipercaya ya. Karena ini banyak orang-orang yang Masya Allah memanfaatkan orang-orang baik dengan atas nama ulama, atas nama ustadz, keliling, cari daging korban, daging maulid. Ini beberapa waktu yang lalu ada orang maulid Nabi. Mengatasnamakan seorang tokoh di Jawa Tengah. Gak mungkin orang itu nyuruh ke sini. Kok repot banget dari Jawa Tengah cari begini. Tanya, mana kiaimu tak telepon? Gak mau, pulang dia. Mana kiaimu tak telepon nanti? Setelah telepon tak kasih duit. Keliling kesana kemari atas nama ulama, atas nama habaib. Keliling cari bantuan, awas, bahaya itu. Jangan-jangan sampai memanfaatkan nama-nama orang mulia untuk kerendahan, kehinaan. Baik, itu saja. Kemudian jangan lupa, ibu punya proyek. Proyek yaitu pondok pesantren di Indramayu. Berpikirlah untuk Indramayu. Saya tambah sedikit, berapa menit. Yang menjadikan sebab kita semakin dekat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi adalah khidmah kita untuk umat Nabi. Khidmah untuk umat Nabi itu adalah dengan cara melayani umat Nabi Muhammad seperti ini, mengadakan majlis, membuat pondok pesantren. Dan ingat, kalau orang khidmah itu ada dua faedah. Yang pertama, terikat hati, semakin cinta. Beda loh ya, orang hadir pengajian begini ini, kalau orang hadir pengajian begini dapat pahala hebat, satu. Tapi sangat berbeda dengan orang yang menghadiri pengajian sekaligus dia cawe-cawe. Ikut. Apakah dia membantu dari sisi konsumsinya, atau ngatur barisannya, atau jalan. Itu namanya ada khidmah. Sama, orang yang bergabung dengan ulama beda, yang menghadiri majlisnya saja sebagai peserta, sama yang ikut cawe-cawe menjadi penyelenggara. Beda, yang menjadi penyelenggara ikut cawe-cawe, Allah akan beri kelebihan, yaitu mahabbah kepada Rasulullah. Beda. Anda bisa melihat, kalau Anda punya murid 50 saja, dari 50 anak tadi, 5 yang senang mengabdi, nyapu, bersihkan, nyiapin sandal, ujungnya adalah beda. Akhirnya endingnya adalah yang suka mengabdi inilah yang akan diberi oleh Allah lebih. Maka dari itu, kami berharap kepada semuanya agar kita tidak menjadi peserta dalam majlis mulia ini, tapi kami menghimbau agar semuanya menjadi penyelenggara program dakwah. Di antaranya adalah kita program di rumah tangga kita yang ada di Indramayu, yaitu ada namanya pondok pesantren. Di mana tempatnya lupa, pokoknya sekretariatnya di Randu Gede. Nah, saya ingat Randunya Gede, namanya lupa saya. Sekretariatnya di situ, kemudian pondoknya di daerah mana lupa. Ada yang nulis, ditulis begini biar saya dia paling tidak disebut namanya, saya lupa. Nah ini, mohon dari timnya. Kelurahan Margadadi di belakang Sapir. Belakang Sapir ada tanah sudah diratakan. Mohon yang pertama, ibu hendaknya memberikan sumbangan doa. Yang paling penting. Jangan lupa deh setiap malam doakan bu ya, bapak. Doain, mohon. Doanya sederhana. Ya Allah, kirimkan ke tempat itu untuk bisa berjuang ahli surga. Gitu saja. Kirimkan ahli surga. Pokoknya ibu tulus doanya ahli surga. Yang bukan ahli surga enggak usah bantu deh. Jadi doain saja ahli surga, ya Allah, ahli surga yang kau lapangkan rezekinya, yang kau beri keberkahan dalam hidupnya, doain gitu tok setiap malam. Ketahuilah, setiap orang yang datang itu karena doa ibu, ahli surga insya Allah, ahli surga insya Allah. Dan ditambah setelah itu, jadikan saya bersama mereka, ya Allah, enak. Gak usah repot-repot, itu paling enggak seperti itu. Kalau ternyata setelah itu ibu ada uang dan sebagainya, silahkan. Karena perlu bangunan, pembebasan tanahnya belum tuntas dan seterusnya. Bergabunglah Anda, jangan Anda hanya menghadiri pengajian saja. Menghadiri pengajian sudah mendapatkan kemuliaan, akan tapi Anda harus ikat dengan Nabi Muhammad dalam perjuangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la tahdulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thun alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, keimanan yang kuat. Tetapkan kami dalam akidah yang kau ridhoi. Akidah ahli sunnati wal jamaati. Al-ash'ariyati. Ya Allah, jauhkan kami dari kesesatan dalam akidah. Ya Allah, jauhkan kami dari kesesatan dalam keimanan. Ya Allah, engkau yang menguasai hati kami. Engkau yang memiliki hati kami. Engkau yang memiliki hati kami. Dan kami mohon, ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad, bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan rumah tangga kami dari cacian dan olokan. Jauhkan rumah tangga kami dari kekejaman. Jadikan rumah tangga kami penuh dengan keindahan, kasih sayang, pengabdian, pengorbanan, ya Allah. Dan segala keindahan, ya Allah, dengan anak yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang kau uji dari hambamu, apakah kau uji dari hartanya, atau kau uji dari dengan hilangnya anggota keluarganya, angkat derajat mereka, ampuni mereka. Jangan sampai mereka, ya Allah, terus berlalu dalam duka. Jangan sampai mereka, ya Allah, tidak terima dengan ketentuan darimu, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan, ya Allah. Ketulusan, ya Allah. Ketulusan, ya Allah. Dan ya Allah, jadikan, berikan kepada mereka ketaban. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Khususnya, ya Allah, pesantren yang ada di Indramayu, ya Allah, yang berjuang di dalamnya, berikan keikhlasan, ya Allah. Yang telah membantu perjuangan ini, berikan ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada diri mereka dan keluarga mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan ke tempat itu orang-orang mulia dan ikhlas ahli surgamu. Jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang berjuang di masjid ini, berikan keikhlasan semua, ya Allah. Yang menghadiri masjid ini, ya Allah, berikan keikhlasan, ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan jauhkan kami dari kebencian, dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami, kami mohon, ya Allah, jangan hukum mereka, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela ada, jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad yang kau hukum, ya Allah. Kami mohon, ampuni kami semua, ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, yang belum nikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, ya Allah. Jauhkan dari sebab kehinaan, ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapat pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.